Bismillahirrahmanirrahim. Jundu Sulaiman alaihi salam wa qissatu malikatin namli. Qala Muhammad bin Ka'b al-Guradhi kana askaru Sulaiman mi'atu farsakhin fi mi'a farsakh 25 lil ins 25 lil jin wa 25 lil wahsh wa 25 lil tayr wa kana lahu nugaba taruddu awwal al-askar ala akhirih li alla yataqaddamu fil masir wa kana nasajat lahu al-jinnu bisatan min dhahabin wa harir farsakhan fi farsakhin wa yudha'u kursiyyu fi wasatih fayaq'udu wa hawlahu karasiyyu min dhahab wa fiddah fayaq'udu al-anbiya'u ala karasiyyi dhahab wal-ulama'u ala karasiyyi al-fiddah wal-nasu hawlahu wal-jinnu wa shayatin hawla al-nas wal-wahshu hawlahum wa tudhalliluhu at-tayru bi ajnihatiha hatta la taqa'a 'alayhi ash-shams wa kana lahu 1000 baytin min qawarir 'ala al-khashab fiha 300 mankuha ay hurra wa 700 sariya fa ya'muru ar-riha al-'asif fatarfa'u thumma ya'muru ar-rukha'a fatasiru bi wa ruwiya an Ka'b al-Ahbar kana Sulaymanu 'alayhi salam idha rakiba hamala ahlahu wa khadmahu wa hashmahu wa kana ittakhadha matabikh wa makhabiz فيها تنانير الحديد والجدور العظام التي تسع كل جدر عشرة من الإبل فيطبخ الطباخون ويخبز الخباسون وهو بين السماء والأرض واتخذ ميادين للدوام فتجري بين يدي والريح تهوي به فسار من استخر يريد اليمن فسلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سليمان هذه دار هجرة نبي في آخر الزمان طوبى لمن آمن به واتبعه فلما وصل مكة رأى حول البيت أصناما تعبد فجاوزه سليمان فلما جاوزه بكى البيت فأوحى الله إليه ما يبكيك فقال البيت يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا علي فلم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك فقال الله إليه لا تبكي فإني سوف أملأك وجوها سجدا وأنزل فيك قرآنا وأبعث منك نبيا في آخر الزمان أحب أنبيائي إلي وأجعل فيك عمارا من خلقي يعبدونني أفرض عليهم فريضة يحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمام إلى بيضتها وأطهرك من الأصنام وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان حتى مروا بوادي السدير واد من الطائف قيل هو واد بالشام حتى إذا أتوا إلى تلك الوادي قالت ملكة النمل وكانت أرجاء ذات جناحين اسمها طاخية وقيل جرمى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فسمع سليمان قولها متبسما من ثلاثة أميال لأنه لا يتكلم شيء إلا حملته الريح حتى تلقيه إلى مسامع سليمان فحبس سليمان جنوده حتى دخلوا بيوتهم ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم به عليه فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فإن قيل كيف يتصور الحتم من سليمان وجنوده وهو فوق البساط على متن الريح فالجواب كأنهم أرادوا النزول عند منقطع الوادي لذلك قالت نملة لا يحتمنكم سليمان وجنوده لأنهم ما دامت الريح تحملهم لا يخاف حتمهم ذكر في الصاوي كانت تلك النملة من جملة الحيوانات العشرة التي تدخل الجنة وهي براق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدهد بلقيس ونملة سليمان وعجل إبراهيم وكبش ولده وبقرة بني إسرائيل وكلب أهل الكهف وحمار عزير وناقة صالح وحوت يونس وذلك قوله تعالى وحشر جمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير له فهم يوزعون يجمعون ثم يساقون حتى إذا أتوا على واد النمل هو بالطائف أو بالشام نمله صغار أو كبار قالت نملة ملكة النمل وقد رأت جند سليمان يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون نزل النمل منزلة الأقلاء في الخطاب بخطابهم فتبسم سليمان ابتداء ضاحكا انتهاء من قولها وقد سمعوا من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على وادهم حتى دخلوا بيوتهم وكان جند ركبانا ومشاتا في هذا السير. قال ربي أوزعني ألئمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الأنبياء والأولياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita semuanya bertemu kembali dalam acara Khatmul Quran. Semoga insyaAllah tahun-tahun berikutnya juga Allah pertemukan kita bersama dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita memasuki kisah Nabi Sulaiman di pertengahan kisah. Diceritakan bahwa beliau Nabi Sulaiman ini raja yang sangat luas kekuasaannya, yang sangat hebat. Beliau punya prajurit yang jumlahnya yang sangat besar. Dikatakan pasukannya itu jika dikumpulkan sampai 100 farsakh kali 100 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil. Berarti 300 mil. Berapa ratus kilo itu ya. Pasukan beliau bukan hanya manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan manusia. 25.000 farsakh digunakan untuk pasukan jin. 25.000 untuk binatang buas, bahkan menjadi pasukan beliau. 25.000 untuk binatang terbang, burung, garuda dan macam-macam. Jadi mereka semuanya patuh dengan raja Nabi Allah Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman ini mengangkat banyak panglima untuk mengatur pasukannya begitu banyak dan rapi semuanya. Jadi setiap berapa sof ada panglimanya, berapa baris ada panglimanya, sehingga betul-betul rapi itu. Kalau berjalan begitu, berbarisnya sangat rapi. Beliau menyediakan kursi untuk para nabi, kursi untuk para orang yang soleh, para aulia. Jadi kemana-mana beliau juga diikuti oleh pasukannya. Tugas yang ada di udara adalah untuk menaungi beliau dan juga yang bersama beliau, sehingga burung-burung tadi itu rapi ada di atas menjadi naungan tenda bagi Nabi Sulaiman dan juga orang-orang dekat beliau. Beliau juga mempunyai permadani yang sangat luas, yang itu semuanya juga dibuat oleh para pasukannya, termasuk pasukan jinnya. Jadi enggak perlu alat. Jadi dengan kekuatan mereka semuanya, sehingga membuat permadani yang sangat luas. Bahkan permadani tadi itu cukup sampai untuk dibuat dapurnya dibuat, kendaraannya, seluruh tamu-tamunya. Dan jika beliau pergi, maka angin pun dapat digerakkan oleh beliau. Datang angin yang keras mengangkat, kemudian angin yang lembus mengembuskan pergi ke mana beliau menginginkan. Jadi ngatur semuanya. Angin pergi ke barat, angkat ini, turunkan ini, itu nurut sama Nabi Sulaiman. Ini raja hebat ini. Kalau sekarang kan saling gontok-gontokan. Kalau zaman Nabi Sulaiman nurut, bahkan binatang buas pun nurut. Kenapa? Karena memang Nabi Sulaiman itu adalah raja yang diangkat oleh Allah, dilantik oleh Tuhannya, bukan karena kudeta, bukan karena keputusan atau pilihan, tapi karena Tuhannya yang menjadikan dia raja. Nanti akan kita bahas. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Sulaiman, kalau mau pergi, biasanya lewat udara. Kalau jauh, lewat udara. Jadi disediakan permadani yang sangat luas, yang bisa membawa tadi itu, bahkan gidir membawa apa, enceng untuk masak tadi itu, 10 onta pun bisa dimasak ada di situ. Disembelih 10 onta, berapa kintal itu. Belum lagi pasukan dan juga orang-orang dekatnya. Jadi naik ada di permadani dari itu, diangkat lewat udara. Diceritakan bahwa pernah beliau dari Ustukhur, beliau menghendak pergi ke Yaman. Berjalan dengan bala tentara yang luar biasa lewat udara. Melewati kota Madinah. Saat itu belum jadi kota Madinah masih. Maka Nabi Sulaiman menyatakan, hadhihi daru hijrah Nabi fi akhir zaman. Ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Tuba liman amana bih. Beruntung orang yang mau beriman dengan beliau, wattaba'ah, dan mengikuti ajarannya. Kemudian ketika beliau melewati Makkah, melihat di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala, maka beliau meneruskan perjalanan. Enggak mau melihat berhala-berhala tadi itu. Tapi akhirnya Ka'bah yang menyesal. Menangis Ka'bah. Loh, menangisnya Ka'bah bukan seperti kita neteskan air mata. Allah menciptakan bumi, langit ini juga menangis. Summa bakat alaihimus sama'u. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Maka tidaklah menangis alaihimus sama'u wal ard wa makanu mundharin. Dikatakan tidak menangis itu langit dan bumi. Itu adalah satu bahasa kiasan. Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan semua makhluk, bahkan benda padat pun, pohon-pohonan pun, batu-batuan pun bertasbih kepada Allah, tapi dengan bahasanya, dengan caranya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ka'bah menangis. Dia, si Ka'bah tadi itu mengadu kepada Tuhannya, ditegur, apa, kenapa Ka'bah kamu tadi itu menangis? Maka Ka'bah menyatakan, ya Allah, bagaimana enggak nangis? Nabi lewat dengan kami, orang-orang soleh lewat, enggak mampir. enggak sholat. Karena memang di sekitarku banyak berhala-berhala yang disembah. Mereka banyak mensyirikkan-Mu ya Allah di sekitarku. Maka Allah menyatakan kepada Ka'bah, la tabki fa inni saufa amla'uka wujuhal musallin sujjada wujuhan sujjada wa unzilu fika qur'ana wa ab'athu minka nabiyan fi akhiriz zaman ahab anbiya'i ilayhi wa ij'al fika ummaran min khalqi ya'budunani wa afridu alaihim faridatan yahunnuna ilaika haninan nagah ila waladiha wal hamama ila baydatiha wa utahhiruka minal asnam wa abadatis syaitan. Ka'bah, enggak usah susah, enggak usah nangis. Aku Allah bakal akan memenuhi sekitarmu wajah-wajah yang sujud kepadaku. Waktu itu enggak ada berhala-berhala di sekitarnya. Akan aku penuhi nanti dengan wajah-wajah yang sujud kepadaku di sekitarmu. Jangan khawatir, wahai Ka'bah, Al-Quran ada padamu. Aku utus Nabi akhir zaman ada di situ, ada di kotamu, dan dia menjadi Nabi yang paling aku cintai. Jangan khawatir, bahkan akan datang orang-orang yang menyambangi kamu dari segala penjuru. Mereka beribadah kepada aku, kepadamu, kepada aku menujumu. Aku akan wajibkan bagi mereka untuk datang kepadamu, dan mereka akan selalu rindu untuk bertemumu, wahai Ka'bah, seperti anak unta yang selalu mencari ibunya, seperti juga burung-burung dara yang selalu dia tadi itu melindungi telurnya. Burung dara itu kalau ada telurnya, ngiber sebentar, datang lagi melindungi telurnya. Dan aku, Allah bakal mensucikan kamu, wahai Ka'bah, daripada patung-patung serta penyembah-penyembah setan. Ringkas cerita, Nabi Sulaiman alaihi salam akhirnya di udara melalui satu lembah sadir. Lembah ini ada menyatakan di kota Taif, ada menyatakan di Syam. Kemudian Nabi Sulaiman mau turun ke bawah dari atas. Jadi kayak pesawat gitu ya. Naik tadi itu dengan angin keras, kemudian dihembuskan dengan angin pelan. Jadi tidak karat-karit. Kemudian mau turun. Ketika Nabi Sulaiman mau turun, di situ ada sekelompok semut-semut. Ada sekelompok semut, semut-semut. Rajanya semut punya sayap, dia kakinya pincang. Ada yang menyebut namanya Tokhiyah, ada yang menyebut namanya Jurmi. Ini rajanya semut ini, kepalanya semut ini, rajanya semut, dia melihat bala tentara yang begitu besar, tidak mungkin akan perhatikan kita yang begitu kecil. Maka dia mengumumkan kepada semut-semut sekitarnya, ya ayuhan namru tukhulu masakinakum. Semut-semut, ayo semuanya masuk ke lubang-lubang, masuk ke rumah-rumah kamu semuanya. Lahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Awas lo ya, jangan sampai nanti Nabi Sulaiman dan pasukannya nginjak-injak kamu, akhirnya berantakan badan kamu nanti. Mati kamu keinjak-injak nantinya. Jangan sampai dipecah-pecah kamu. Dia enggak paham kalau dia nginjak kamu karena terlalu kecil kamu. Nabi Sulaiman ini jadi suara siapapun, suara apapun itu bisa didengarkan oleh Nabi Sulaiman dari beberapa mil karena dikirim oleh angin. Jadi faham. Jadi Nabi Sulaiman waktu turun tadi itu dengar suaranya semut tadi ini, cepat-cepat aja masuk. Umpung turun sampai ini Sulaiman sama pasukannya. Nanti diinjek-injek enggak ngerasa kalau nginjek ente karena kecil. Nabi Sulaiman dengar itu mulai senyum sampai tertawa. Karena melihat begitu hebatnya ini ketua semut ini. Perhatiannya kepada semut-semut yang lainnya tadi itu. Kejadian ini dikutip dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wattair fahum yuzaun." Maka dikumpulkan bagi Sulaiman pasukan-pasukannya mau berangkat tadi itu. Baik pasukan dari jin, dari manusia maupun dari tayr, dari burung-burung. Fahum yuzaun. Maka mereka semuanya tergiring, semuanya rapi, berbaris. Hatta idza ataw wadim lam namli. Maka sampailah di lembah yang situ banyak semut. Ada menyatakan itu di Taif atau ada menyatakan ada di Syam. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu khulu masakinakum. Maka berkata seekor semut. Seekor semut rajanya karena melihat pasukannya pasukannya Sulaiman, dia mengingatkan kepada semut-semut yang lainnya, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum, para semut, masuklah kamu ke tempat-tempat kamu. La yahtimannakum la yaksirannakum, janganlah sampai memberantakan kamu, mengobrak-ngabrik kamu Sulaiman wa junuduh, Nabi Sulaiman dan pasukannya. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa kalau menginjak-injak kamu, mengobrak-ngabrik kamu. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka senyum Nabi Sulaiman, mulai senyum. Dengar itu senyum. Sampai akhirnya tertawa Nabi Sulaiman. Daripada ucapan si semut yang besar tadi itu kepada para semut yang lainnya. Akhirnya Nabi Sulaiman menghentikan, berhenti semuanya, berhenti pasukannya, berhenti, berhenti. Sampai semutnya masuk, ada di lubangnya, semuanya selamat. Nabi Sulaiman akhirnya bersyukur kepada Allah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah ilham bagiku untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Begitu Nabi Sulaiman diberi satu kekuasaan yang luar biasa, sampai suara semut pun dipahami oleh Nabi Sulaiman. Allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan beri aku juga ilham cara untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepada ayah dan ibuku. Wa an a'mala salihan, dan berilah aku ilham untuk aku bisa beramal soleh tardahu, yang Engkau ridainya. Wa adkhilni bi rahmatik fi ibadikas salihin, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu. Allah. Dikatakan oleh ulama bahwa semut ini termasuk golongan binatang 10 yang bakal dimasukkan surga oleh Allah. Pertama, buruknya Rasulullah. Buruk yang dianggap Rasulullah. Kedua, Hud-Hud Balqis. Nanti akan diterangkan. Ketiga, semut Nabi Sulaiman ini. Keempat, pedetnya Nabi Ibrahim. Nanti sudah diterangkan mungkin Nabi Ibrahim yang menjamu dua tamunya, enggak taunya malaikat, dipotongkan dengan anaknya sapi ijil. Kemudian yang keberapa ini? Lima, ya. Ya, kelima, kambing Nabi Ismail, tebusan Nabi Ismail. Keenam, sapi betina Bani Israel yang digunakan oleh Nabi Musa sebagai mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati. Keberapa? Ketujuh, ya, ketujuh, anjingnya Ashabul Kahfi. Kedelapan, himar keledainya Uzair, akan diceritakan. Kesembilan, untanya Nabi Soleh. Kesepuluh, ikan pausnya Nabi Yunus. Dari cerita ini, mari kita renungi bahwa pangkat dari Tuhan itu adalah satu hal yang paling berharga. Pangkat dari manusia itu bisa dicabut, dilengserkan, direbut, kudeta. Bahkan yang pangkat kadang-kadang jadi gak pangkat, yang terhormat kadang-kadang jadi buron, yang tinggal di istana bisa masuk penjara. Tapi lihat Nabi Sulaiman, dengan ibadahnya, dengan takwanya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan nabi yang diraja, nabi yang raja di raja. Hebat sekali. Bukan hanya raja yang mengatur manusia, bahkan binatang, jin, kemudian binatang buas, bahkan angin pun dalam patuh kepada perintahnya. Karena itu kalau kepingin Anda jadi orang yang mulia, yang tidak tertandingi, jangan ambisi jadi ketuanya manusia, tapi jadilah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man aradal hamma wal ghammar wal kabir fal yaga'lin nas sultan aw wazir. Kalau dipilih sama manusia ini, Pak, banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Yang sekarang dukung, mungkin besok enggak dukung dia. Kenapa tuntutannya tidak dikasih? Wes, sumpek-sumpek kon, pingin jadi ketuanya manusia. Cari pangkat, raih pangkat di sisi Allah, maka kamu akan mendapatkan itu semuanya. Yang kedua, Nabi Sulaiman ini pernah ditawari oleh Allah tiga hal. Kamu jadi raja, atau kamu tadi itu jadi kaya, atau ilmu? Milih mana? Pangkat, kekayaan, atau ilmu? Nabi Sulaiman milih ilmu. Berkat ilmu yang diamalkan, akhirnya dapat pangkat, kekuasaan, dan juga dapat harta. Ilmu nih, sini dipilih. Kalau kita kan enggak goblok, enggak apa-apa asal suki. Kalau kita kan enggak, yang penting jadi dah, walaupun enggak ngerti apa-apa. Kemudian kalau kamu lihat bagaimana Nabi Sulaiman ini dikasih kekuasaan, enggak lupa. Tuh lihat bagaimana Nabi Sulaiman kasih paham suara binatang. Sak semut paham. Iya enggak? Cuma suara semut ini didengarkan. Semut tadi itu minta supaya dirinya enggak diinjak-injak. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengerahkan, tentara, berhenti sebentar. Kasih kesempatan semut-semut tadi itu menyelamatkan diri. Gitu loh jadi pemimpin. Aku lihat di kuping rungokno rakyat. Jangan enggak didengar. Contoh Nabi Sulaiman ini, coba jangan main-main. Duduk yang betul. Kalau tidur ada di rumah nanti. Nabi Sulaiman dikasih pendengaran yang peka, tapi digunakan untuk maslahat rakyatnya. Udah, jangan main-main. Nabi Sulaiman dikasih pendengaran yang peka bukan untuk lupa, tapi Nabi Sulaiman digunakan pendengarannya tadi itu untuk justru memperhatikan rakyatnya. Begitulah pemimpin seharusnya. Kalau jadi pemimpin jangan sampai enggak mau dengar suara rakyatmu. Akhirnya kamu dibenci loh sama rakyatmu. Jangan-jangan kamu nanti didemo sama rakyatmu. Dengarkan itu. Lihat Nabi Sulaiman, semut-semutnya di rungok dong. Ini yang menderita jerat-jerit dan di rumah no kadang-kadang. Kalau sudah jadi pejabat kadang-kadang butek kuping. Tidak mau tahu. Contoh ini Nabi Sulaiman ya. Pendengaran itu saudara penting. Walaupun kadang-kadang belum tidak paham, tapi didengarkan. Satu saat kamu itu akan paham dan itu akan bermanfaat. Coba renungkan baik-baik. Kenapa anak bayi yang belum tahu ngomong dan belum paham kalau diomongi, kita diperintahkan untuk ngadhani dan kita diperintahkan untuk kohmati. Isinya adhan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngerti. Asyadu an la ilaha illallah, tidak syahadat. Asyadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, tidak salat loh bayi. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Iqamat qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Model bayi kok nadzani tapi gede gak kok jadi sembahyang anakmu. Model bayi dikomati tapi anaknya besar enggak salat dibiarkan. Model enggak umat Islam. Penting loh pendengaran ini. Biar dengar terus anaknya anda ini. Bagaimana itu ceritanya Nabi? Bagaimana ceritanya Rasul? Rungokno. Dikek suara nabawi gak dirungokno kok ini. Rungokno terus ibu. Karena penting loh itu. Mendengarkan itu penting. Ceramah-ceramah. Rungokno. Anak-anak kamu itu ajak untuk mendengarkan. Jangan sampai gak mendengarkan. Kenapa? Pendengaran itu adalah penting. Walaupun gak paham. Walaupun tidak paham, rungokno. Satu saat kamu akan mengerti bagaimana ajakan itu, bagaimana nasihat itu nantinya. Kemudian lihat Nabi Sulaiman. Ketika mendapatkan nikmat, tidak lupa syukur sama Tuhannya. Dia tahu itu adalah pemberian daripada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu dia mohon, ya Allah, sebagaimana engkau berikan engkau nikmat kepadaku, berilah aku ilham, ilmu pengetahuan untuk bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku. Tahu enggak syukur? Duduk, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya termasuk bagian syukur. Tapi syukur itu menggunakan nikmat sesuai yang Allah kehendaki. Dikasih mata, matanya digunakan memandang orang yang soleh. Matanya digunakan membaca Al-Quran. matanya digunakan untuk membaca sejarah-sejarah yang baik. Itu namanya mensyukuri nikmat mata. Dikasih mata melihat film porno, membaca komik, melihat yang diharamkan oleh Allah, wajahnya orang kafir, penyanyi-penyanyi si joget-joget dilihat. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat mata. Dikasih telinga bisa mendengar, mendengarkan ceritanya Nabi, ceritanya Rasul, ceritanya orang soleh, bacaan Al-Quran, mendengarkan zikir. Itu namanya mensyukuri pendengaran. Digunakan dengarkan aben ar-rock, apa maneng gamis misalnya, apa maneng sing dirungokno iki ar-rock aben apa maneng rek dangdut, iya. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat pendengaran. Dikasih mulut bisa bicara, dibuat zikir, dibuat baca astagfirullah, dibuat la ilaha illallah, nyedot rokok doa sampai kempong. Itu tidak mensyukuri nikmat mulut. Alhasil semuanya kenikmatan. Mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya Allah, beri kami ilmu untuk bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku. Juga yang diberikan oleh ayah dan ibuku. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah itu yang turunane. Bapak dadi kiai, anake diceluk Gus. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah itu ke anak. Bapak dadi nesuki, anake entuk warisan. Anak dapat warisan. Nikmat yang Allah berikan kepada ayah dan ibu, dia jadi pejabat, anaknya juga terhormat. Ya Allah, jadikan aku juga anak yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah yang Engkau berikan kepada ayah dan ibu kami. Jangan karena ayah kamu alim kemudian kamu enggak belajar, main sekak tok, main catur terus. Jangan kalau kamu itu ayahnya jadi pejabat kemudian kamu semena-mena. Itu enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada ayah dan ibu. Lihat Nabi Sulaiman, ya Allah, beri kami ilham untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku dan juga sekaligus kepada ayah dan ibuku. Langgeng terus. Bapak soleh, anak soleh. Bapak baik, ibu baik, anak baik. Itu namanya nikmat yang terjaga. Wa an a'mala salihan, ya Allah, beri kami ilham untuk bisa beramal soleh. Jangan asal bisa mensyukuri nikmat tapi Anda tidak membuka pintu amal soleh. Alhamdulillah dapat untung terus. Tonggomu melarat takkan bantu. Wa an a'mala salihan. Alhamdulillah dapat rezeki terus. Mandek. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, berilah kami ilham untuk bisa beramal soleh yang Engkau ridai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkan kami dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Lihat, Nabi dulu, Nabi dulu, Nabi Sulaiman ini juga jelas soleh. Tapi dia selalu mohon, masukkan aku ya Allah dalam golongan hambamu yang soleh. Setiap saatnya jauh awan. Kumpulkan ya Allah sama orang yang soleh, sama orang yang dekat kepadamu. Itu adalah ajaran para nabi. Doanya para nabi juga begitu. Kalau kunut doanya apa? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, beri kami petunjuk dalam golongan orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Begitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ya apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang Allah beri nikmat? Wa man yattaqi wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan digolongkan kepada orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, orang yang diberi nikmat oleh Allah. wasiddiqin, orang-orang siddiq, wassalihin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Kita ini setiap sholat minta, ya Allah beri petunjuk bisa ngikuti mereka, jalannya mereka, jejaknya mereka, para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, orang aulia, orang siddiqin. Itu setiap sholat loh, wajib hukumnya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang Yahudi. Kibir-kibir rambutnya Abang Ujo, anting-antingan pakai tato. Ghairil maghdub, bukan caranya hidup orang-orang Yahudi. Yang gak sholat, yang nyanyi dok, yang joget dok. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang Nasoro. Minta supaya mengikuti jalannya para nabi. Oh, dulu buang ibu. Karena itu, ini lihat Nabi Sulaiman. Nabi loh, minta wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mudah-mudahan insyaallah cerita-cerita ini akan bisa membuat kita sadar, membuka hati kita terbuka mengikuti ajaran Allah dan Rasul, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam golongan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma